يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، mobil-mobil berguling-guling sambil terangkat-angkat dan berpindah dari tempat ke tempat yang lain dalam keadaan bergelinding oleh angin yang sangat kencang di Jepang beberapa hari terakhir ini. Apa nama anginnya itu lupa saya, kencang sekali dan kuat sekali sehingga atap-atap rumah dan bahkan rumah juga terangkat berserakan, hampir mirip tornado lah. Dan itu disertai dengan hujan yang sangat keras dan lebat. Katanya selama 60 tahun terakhir inilah yang terberat bagi Jepang. Bagaimanapun di Jepang itu adalah manusia dan mereka mengalami ujian atau bencana alam yang cukup berat. Dan angin itu sekarang bergerak menuju ke arah Filipina dan tak berdampak kepada Indonesia. Kita tak tahu sejauh mana kekuatan dampaknya itu nanti. Yang penting memang di bulan Oktober ini sudah mulai kita saksikan secara alam ada pemandangan yang mengerikan, sebagaimana kemarin kita menyaksikan juga kebakaran-kebakaran hebat di berbagai belahan dunia. Dan sekarang angin kencang disertai dengan hujan yang menumbangkan pohon-pohon, membalikkan mobil-mobil, dan banyak sudah menimbulkan korban. Sebelumnya di Jepang sampai 1.200 yang mati, meninggal dunia. Sebelumnya, ini yang triple sekarang ini keberapa? Sementara ini yang paling besar ya selama 60 tahun terakhir. Sekedar hanya menyampaikan berita saja. Kemudian menjelang pilpres kita, tanggal 20 Oktober pilpres pulang apa pelantikan ya, sandiwara masih terus dimainkan dengan sangat bodoh ya, kalau bahasa saya gayanya sangat bodoh. Apapun sandiwaranya, caranya sangat ketahuan, sangat kerasa bahwa ini tidak pantas tapi dibuat, ini tidak patut tapi dilakukan, ini tidak layak tetapi tetap ditampilkan. Memang pandai ngomong lah saya. Kemudian saya hanya berkesimpulan begini. Coba lihat, gedung yang begitu lama didirikan, mobil yang begitu lama dicari duitnya untuk dibeli, kemudian fasilitas-fasilitas yang lama dibangun, ya, hanya dalam hitungan detik saja semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tsunami di Aceh, 10 menit saja, maka yang dibangun selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun hancur hanya dalam 10 menit. Coba juga saksikan, ini ada tangan, langsung tangan Allah SWT akibat dari dosa manusia. Ada yang murni daripada dosa manusia melalui tangan mereka, tetapi itu dengan izin Allah SWT. Maka apapun yang telah dikumpul-kumpulkan, yang telah dibangun, telah dibuat, seluruhnya dengan sebentar saja oleh Allah SWT dihancurkan. Maka terbayanglah oleh saya apa yang kita buat, apa yang kita bangun. Selagi yang kita buat dan kita bangun ini adalah dunia, dia adalah tempat fana. Tempat fana. Fana itu artinya apa? Kullu man 'alaiha fana. Ya, seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini fana, ya. Yaitu menjadi sirna. Sirna. Itulah hakikat daripada hidup ini. Maka semua lakonan yang dibuat, lakonan itu akan berhenti dan akan berakhir. Ya. Kemudian pertanggungjawaban perlakonan inilah yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Dunia ini adalah main-main, permainan dan lahu dan sandiwara. Banyak betul yang sudah melakukan sandiwara di kehidupan dunia ini. Maka semua yang membuat sandiwara, kemudian yang ini sebagai lakon penjahatnya, kemudian ini sebagai pesakitannya atau korbannya, dan biasanya yang penjahatnya itu memang kejam sekali, kejam, harus kejam, kalau enggak jahat namanya itu. Harus kejam, harus licik, harus jahat, harus harus banyak sandiwaranya, ya. Sementara yang ini memang bawa pelur, bahkan ada juga yang patah-patah, ada yang mati-mati, ya. Tetapi pada akhirnya setiap panggung sandiwara ini mesti selalu endingnya adalah kebenaran yang dimenangkan. Secara alami, walaupun sutradaranya ini penjahat besar, pencandu narkoba, pengedar narkoba, dan dia adalah mucikari, dan dia yang menyebarkan pelacur-pelacur, dia membuka perjudian dan sebagainya, jelek-jelek lah perangainya. Tapi ketika dia menggagas untuk membuat sebuah film, maka biasanya si sutradara pasti ingin memenangkan mana yang baik, pasti ingin memenangkan mana yang baik, ya. Padahal dia penjahat itu, ya. Tapi yang baik tetap dimenangkannya. Kalau enggak asik cerita itu. Karena secara fitrah, seluruh manusia baik atau jahat ingin melihat yang baik itu menang. Ingin melihat yang baik itu menang. Walaupun awal-awalnya selalu saja yang diunggulkan adalah yang jahat, brutal, jahat, sadis, ganas, ya. Tapi pada akhirnya tetap saja yang baik yang dimenangkan. Nah, jadi itulah dunia ini, laib walahu, main-main di dunia ini, walahu dan sandiwara, main-main. Dan Allah mengatakan lafi khusr, merugi. Permainan di muka bumi ini seluruhnya adalah khusr, merugi. Permainan yang tidak merugi itu adalah permainan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah. Berkuda, berenang, memanah, bersilat, ya, kemudian lari dan bermain-main dengan istri dan anak. Ini baru permainan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai permainan yang Allah sukai. Nah, sementara permainan-permainan dalam rangka perebutan kekuasaan, permainan-permainan dalam rangka memenangkan sebuah ideologi, dalam rangka memenangkan sebuah jabatan dan sebagainya, semuanya ini permainan yang dikatakan khusr. Habis waktu mereka, habis duit mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua duitnya, coba lihat orang kaya di pusat itu, yang kekayaannya dia dapatkan dengan cara apalah pokoknya, lalu dengan kekayaan itu dia mudah mendapatkan jabatan, dia mudah membeli kekuasaan, dan dia mudah menunggangi pemerintahan dan sebagainya. Mungkin saja mereka jadi orang-orang yang dalam pemerintahan dan sebagainya. Coba lihat mereka, kaya-kaya mereka, minta ampun, rumahnya besar-besar, vilanya ada di mana-mana, bahkan pulau pun mereka beli. Banyak sekali kekayaan mereka. Tapi kasus saudara yang kami muliakan, di waktu-waktu yang sangat dekat mereka mati. Di waktu-waktu yang sangat dekat kekayaannya dihancurkan dalam bencana. Di waktu-waktu yang sangat dekat keluarganya dan apa yang mereka miliki binasa, ya. Di waktu dekat apa yang mereka miliki fana. Tinggal hisapnya aja lagi nanti pada hari kiamat. Fana. Lihat di Syria. Bukan enggak banyak orang kaya di Suria itu. Lihatlah di Suria. Apa yang tertinggal pada orang-orang kaya? Yang tinggal hanyalah kenang-kenangan, sementara dia sudah menjadi salah seorang di antara pengungsi di tenda-tenda. Musim dingin, musim panas, ya. Dengan air yang susah, dengan WC yang susah, dengan makan yang susah. Itulah mereka alami, orang kaya-kaya. Sambil menunggu nyawanya ditarik oleh malaikat maut dalam hantaman bom, dalam serangan sporadis yang membabi buta dari pihak musuh dan sebagainya. Nah, yang seperti ini saudaraku di Wamena, perhatikan di Wamena. Bagaimana di Wamena, ya? Orang puluhan tahun, mungkin sampai ratusan tahun sudah turun temurun buat rumah, buat ruko, buat perkebunan, habis dibakarin semuanya. Dan bahkan pemiliknya dibakar hidup-hidup di dalamnya. Begitulah hidup ini. Saudaraku yang mulia, tinggal hisapnya aja lagi nanti pada hari kiamat. Tinggal hisapnya aja lagi. Maka apa yang dialami hari ini oleh Presiden, apa yang dialami hari ini oleh Habib, apa yang hari ini dialami oleh Gus Nur, apa yang hari ini dialami oleh rakyat jelata, manusia biasa, seluruhnya tinggal hisapnya nanti pada hari kiamat. Tinggal hisapnya, pertanggungjawabkan nanti. Sandiwara yang dimainkan ini, tolong pertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah para kiai dan para ulama juga bermain dalam sandiwara ini? Maka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup ini janganlah ikut dalam laib dan lahu itu. Jangan ikut dalam permainan dan sandiwara ini. Kita tahu ini sandiwara, kita tahu ini salah, lalu kita bela-belain, kita pakai media kita, kita pakai kepintaran kita, keahlian kita, kemampuan IT kita, kita pakai finansial kita, kita pakai jaringan kita, lobby kita dalam rangka memenangkan yang salah ini. Masya Allah, permainan akan berakhir. Mungkin kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin Allah punya cara tersendiri, dan yang pasti kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tinggal pertanggungjawaban. Nah, semua orang nanti pada hari kiamat putus-putus. Taqatta'at bihimul asbab, semua hubungan-hubungan di dunia, hubungan antara pendukung dengan yang didukung, hubungan antara pembayar acara dengan yang dibayar, ya, hubungan antara yang diangkat dengan yang mengangkat, hubungan antara pemimpin dengan bawahan, hubungan antara pemilih dengan yang dipilih, semuanya taqatta'at bihimul asbab pada hari kiamat nanti. Dan mereka akan menghujat, mereka akan menyalahkan, mereka akan menyesali, dan rata-rata seluruh mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya segelintir kecil yang terdiam, karena itu tidak mungkin segelintir kecil terdiam. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan perbaiki. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan berlepas diri dari orang ini sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya Allah, ya, ini mereka minta. Kembalikan kami ke dunia, kami ingin berlepas diri dari fana tabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kami ingin berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini juga tidak bertanggung jawab kepada kami. Jadi ada juga ini, kalau di kalangan kiai dan syekh di Indonesia ini, ada yang berani mengatakan saya yang akan pikul dosanya nanti pada hari kiamat. Ya Allah, kalau memang ini adalah berdosa saya pikul, katanya. Berani betul orang itu. Ternyata pada hari kiamat, iftabarra alladziina tubi'u minalladziina taba'u. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang yang mengikuti. Berlepas diri dia. Setan pun ikut berlepas diri. Setan pun ikut berlepas diri. Coba buka di surat Ibrahim ayat 22. Bagaimana setan, iblis, laknatullah menyatakan berlepas diri. Maka setiap kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala permainan dan sandiwara yang kita geluti, yang kita mainkan. Maka saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, semoga ibrah ini membuat kita lebih hati-hatilah dalam menjalani hidup yang sebentar ini. Apalagi kita sekarang ini sedang ada di tahun-tahun bencana, ya, bencana-bencana yang mematikan, bencana-bencana yang menghabiskan, bencana-bencana yang memindahkan kita, khususnya para laki-laki, memindahkan kita dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam berikutnya, alam barzakh. Maka ambillah ibrah, ambillah itibar, ambillah mau'izah dari semua kejadian yang ada, dari tausiah-tausiah seperti ini. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah keluarga hamba, ampunilah seluruh karib kerabat hamba, ampunilah seluruh komunitas hamba, dan ampunilah orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, dimanapun mereka berada. Lindungi kami semua, ya Allah, dari segala buruknya perangai-perangai kami, dari segala hinanya pilihan hidup kami, dan dari segala kotornya cara-cara kami dalam mendapatkan apa yang kami mau. Ampuni kami ya Allah, serta lindungi kami dari fitnah, huru-hara dan musibah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.